saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Hukum al-liwat. Al-liwat yaitu homoseks, atau dikatakan kalau untuk laki-laki gay, yaitu laki-laki senang dengan laki-laki, atau sama sesama perempuan dikatakan lesbi. Hukumnya apa? Ini terjadi pada kaum Lut. Dalam ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walutun id qala liqaumihi atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna alaihim mataram fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Dalam surat Al-A'raf ayat 80-84, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah? Fahisyah yaitu kekejian itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsunya kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan, batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Jadi di sini, di zaman Lut alaihi salam, itu mereka melakukan homoseks, atau lelaki senang dengan laki-laki melakukannya. Waliyadubillah. Makanya di sini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kaum Lut ini. Ini adalah termasuk perbuatan melebihin zina. Makanya dikatakan bahwasanya seperti zina tapi justru lebih buruk daripada zina. Karena liwat tidak disyaratkan orang yang melakukan atau orang yang dilakukan. Tetapi tidak disyaratkan dia itu sudah menikah atau belum menikah. Tidak. Tidak disyaratkan. Disyaratkannya cuma dua. Yaitu sudah baligh akil maka dihukum mereka itu. Jadi kalau sudah baligh akil maka orang yang melakukan homoseks harus dihukum. Nah itu jadi harus dihukum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Lut untuk menyampaikan dakwanya, namun mereka justru melakukan fahisyah, melakukan perbuatan keji ini. Kemudian diingatkan oleh Nabi Lut alaihi salam, namun mereka justru berbalik ingin mengusir mereka yaitu Lut dan pengikut-pengikutnya dari kota tersebut. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Lut dan keluarganya kecuali istrinya untuk keluar dari kota tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka yaitu dengan diturunkannya kepada mereka hujan batu. Nah itu. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan demikian. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya dengan batu yang terbakar, dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengazab mereka sampai ada yang dibalikkan tanah tersebut supaya mengubur mereka semua. Waliyadu billah. Banyak sekali ayat-ayatnya, ada yang dalam surat Hud ayat 77 sampai 83. Ada lagi dalam surat Al-Hijr ayat 66 sampai 77. Ini tentang semua tentang kaum Lut. Tentang kaum Lut. Begitu pula dalam surat Al-Anbiya ayat 74 sampai 75. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 167 sampai 175 tentang kaum Lut. Ini tentang kaum Lut sangat banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Begitu pula dalam surat An-Naml ayat 54 sampai 58. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 30. Kemudian dalam surat Al-Ankabut pula dalam ayat 33 sampai 35. Dan terakhir dalam surat Al-Qamar ayat 33 sampai 35. Jadi justru kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Kata Allah, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengazab kaum Lut, maka memerintahkan kepadanya untuk keluar dari kota tersebut. Kemudian sebelum fajar tersebut, kemudian keluar. Ketika keluar dengan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, karena istrinya juga tidak amanat. Justru dia termasuk orang-orang kafirin. Jadi istri Lut dan istri Nuh justru kafir. Tapi justru yang muslimah justru istri Fir'aun. Di mana Fir'aun kafir, justru istrinya Asia itu malah justru muslimah. Masya Allah. Nah ini, di sini adalah perbuatan yang sangat keji, yaitu perbuatan homoseks. Oleh karena itu, apa hukumannya? Kita tahu bahwasanya ini lebih buruk. Jadi kalau perbuatan zina, syaratnya harus seseorang itu telah menikah yang benar, kemudian berbuat zina, maka hukumnya yaitu dirajam sampai meninggal. Tetapi kalau homoseks ini, maka apa hadnya? Karena syaratnya cuma dua, yaitu balig dan akil. Jadi tidak disyaratkan dia sudah menikah atau belum menikah. Tidak syaratkan. Jadi yang penting sudah balig dan akil, maka dia dihukum. Hukumannya apa? Yang di sini langsung saja bahwasanya hukuman yang benar, bahwasanya orang yang melakukan dan ya istilahnya yang fa'il dan maf'ul, yaitu yang subjek dan obyeknya, itu wajib dibunuh dalam keadaan apapun. Karena ini termasuk bakteri di masyarakat yang telah tersebar luas bakteri tersebut. Wal'iyadubillah. Jadi maka bagaimana mungkin manusia melakukan hal itu? Oleh karena itu balasannya yaitu harus dibunuh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah mengatakan bahwasanya telah sepakat para sahabat bahwasanya orang yang melakukan demikian homoseks, baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, yaitu dibunuh. Jadi subjek dan obyeknya kedua-duanya dibunuh. Makanya di sini dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi. Siapapun orang yang dari kalian yang menemukan perbuatan yaitu kaum Lut, yaitu homoseks ini, maka bunuhlah oleh kalian orang yang melakukan dan orang yang dilakukan. Kedua-duanya dibunuh. Ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Adapun pembunuhannya dengan bagaimanapun keadaannya, yang jelas mereka dibunuh. Ini adalah balasan bagi orang yang telah melakukan wal'iyadubillah homoseks. Ini jadi lebih buruk dan lebih kejam ya. Ini termasuk bakteri yang harus ditumpas tuntas. Ini mengenai perbuatan yang lebih daripada zina. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Rashid Bawazir dengan judul Menjaga Darah Seorang Muslim. Nasihatku untukmu.